Ada salah satu kelompok yang mengatakan bahwa ahlu sunnah khawarij, sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa ahlu sunnah murji'ah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Ya begitulah. Ahlul bid'ah bingung dalam menyikapi ahlu sunnah. Ya. Para ulama sudah mendeteksi orang-orang seperti ini. Nah, kata para ulama, tanda-tanda khawarij kalau mereka menuduh ahlu sunnah itu murji'ah. Ya. Dan tanda-tanda murji'ah menuduh ahlu sunnah itu khawarij. Kenapa demikian? Karena ahlu sunnah ini berada di pertengahan. Sikapnya selalu pertengahan. Sikap ekstrim itu selalu menyimpang. Ekstrim kanan ini khawarij. Ya. Yang ketol mengkafirkan kaum muslimin. Sekedar seorang jatuh dalam perbuatan dosa, kafir. Keluar dari Islam. Ini berlebihan. Dalam mengkafirkan. Ya. Maka dibantah oleh kaum murji'ah. Ah, murji'ah ini ketika membantah kaum khawarij, membantahnya kebablasan juga. Berlebihan juga. Ah, tidak mudah orang mengkafirkan itu. Tidak seenaknya seorang mengkafirkan. Akhirnya apa? Dianggap sekian banyak orang sudah jatuh ke dalam kekufuran, tidak kafir bagi mereka. Hah? Orang yang jatuh dalam perbuatan maksiat itu gak bisa dikafirkan. Dia itu mukmin, bahkan sempurna imannya. Wah, ini dua hal yang bertentangan. Khawarij mengatakan orang kalau sudah berzina itu kafir, keluar dari Islam, kekal dalam neraka. Eh, apa saya? Sekedar jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Sebagian khawarij lebih ekstrim lagi. Sekedar berdosa saja, kafir. Sekedar berdosa, kafir. Nah, makanya biasa kebiasaan orang-orang khawarij ini saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Mereka yang membawa pemikiran takfir, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin seperti ini keadaannya. Kenapa? Karena mereka tidak punya kaedah-kaedah yang kokoh di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Difahami sendiri nas, lalu diterapkan sendiri. Datang pada ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka kafir. Oh, kafir. Berarti SBY kafir dong. Difahami sendiri oleh dia. Dengan akal yang pendek itu. Nah, seperti itulah mereka. Abu Bakar Ba'asyirnya, terus siapa lagi itu? Halawi Ghairu Ma'munnya. Nah, mereka, orang-orang yang bersama mereka, Aman Abdurrahman, ini takfiriyun, ya, Imam Samudranya, Murozinya, semuanya. Mereka dari kalangan orang-orang yang membawa pemikiran khawarij ke tengah-tengah umat. Nah, sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, ketemu orang, kamu apa? Kerja di mana? Saya pegawai negeri. Oh, kafir kamu. Sudah kafir. Ya. Benar itu. Nah. Sangat mudah mengkafirkan orang. Masyaallah rahimakumullah. Ya. Begitulah keadaan mereka. Khususnya setelah pulangnya sebagian mereka yang berjihad di Afghanistan. Berjihad di Afghanistan, dahulu para ulama menasihatkan untuk berjihad ketika melawan Rusia komunis. Nah, akan tetapi di antara mereka banyak yang membawa pemikiran khawarij. Pulang itu mereka masing-masing membawa pemikiran ini ke negerinya dan ini yang disebarkan. Nah, menyebar pemikiran Abu Muhammad Al-Naqdisi, Usama bin Laden dan yang lainnya yang dibangun di atas pemikiran khawarij ini menyebar seluruh dunia. Nah, sampai mengkafirkan para ulama. Ya, jangankan pemerintah Indonesia, jangankan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, ya, yang jelas-jelas menegakkan hukum Islam, bukan berarti dikatakan bahwa mereka tidak pernah bersalah, tapi mereka dengan jelas negeri mereka itu berasaskan Al-Quran dan Sunnah, pemerintah Arab Saudi. Itu tidak terlepas dari lontaran kufur, takfir. Nah, Raja Fahd kafir. Nah, kenapa? Itu sudah jadi sekutu Amerika. Apalagi dengan peristiwa Teluk, perang Teluk, mereka menganggap bahwa Arab Saudi menjadi sekutu Amerika. Karena memberi kesempatan pada Arab Saudi untuk membuat pertahanan di negerinya. Nah, tentara yang diperbolehkan untuk masuk. Nah, padahal ini ada pembahasan tersendiri, pembahasan ilmiah. Namun sudah dituduh kafir. Menteri-menterinya kafir. Nah, di situ ada para ulama. Para ulama yang mereka menjadi mufti, yang berfatwa untuk kemaslahatan negeri dan kemaslahatan kaum muslimin. Kenapa mereka tidak mengkafirkan Raja Fahd? Ya, waktu itu Syekh bin Baz. Nah, itu sebagian sampai memvonis Syekh bin Baz kafir karena tidak mengkafirkan. Kaidahnya, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Itu kaidah mereka. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Padahal kaidah ini yang dimaksud oleh para ulama, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas kafirnya. Tidak mengkafirkan orang Yahudi, tidak mengkafirkan Nasara, tidak mengkafirkan Firaun misalnya. Orang itu kafir. Karena Allah dan Rasulullah mengkafirkannya. Nah, lah ini kok tidak mengkafirkan Raja Fahd, maka dia kafir. Akhirnya mereka berselisih. Ya. Yang sebagiannya tidak berani mengkafirkan. Masa Syekh bin Baz dikafirkan? Mujtahid kok dikafirkan? Kamu kalau enggak mengkafirkan, kafir juga kamu. Karena yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Nah, akhirnya mereka sendiri saling mengkafirkan. Ini Khawarij. Murjiah lain lagi. Bagi mereka orang yang berzina, orang yang mencuri, imannya sempurna seperti imannya para malaikat. Seperti imannya para nabi. Nah, ini dua hal yang sesat. Alhamdulillah ahlus sunnah yang selalu bersama, berjalan bersama dengan dalil. Ya, tentu ini pembahasan yang panjang. Namun ini ringkasan dari apa yang kita sebutkan bahwa begitulah kebiasaan ahlul bid'ah. Ya. Tuduhan-tuduhan mereka pada ahlu sunnah menunjukkan bahwa itu tuduhan yang palsu dan dusta. Ya. Karena tuduhan mereka tidak satu. Lihat dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menuduh Rasulullah gila, ada yang menuduh Rasulullah tukang sihir, ada yang menuduh Rasulullah itu dukun, ya. Ada yang menuduh Rasulullah itu ahli syair. Berselisihnya mereka dalam menisbatkan satu sifat kepada Rasulullah alaihi wasallam menunjukkan itu adalah fitnah, dusta. Nah, mereka tidak kokoh pada satu keadaan. Karena memang tidak ada yang benar. Beliau adalah Rasulullah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala membawa risalah. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wah.